Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. وَبَعْدُ, فَيَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ رَحِمَكُمُ اللَّهُ, ikhwani fiddin hafidhanillahu wa iyyakum ajmain, kita di penghujung bulan Syaban, hari yang disebut oleh Nabi alaihi salatu wasalam dengan yaumus syak, hari yang meragukan. Yahrumu fihi asyam, diharamkan di situ kita berpuasa. Illa man kana lahu siyamun falyasum, kecuali bagi siapa yang punya kebiasaan puasa dan bertepatan dengan hari syak ini, maka diperbolehkan baginya berpuasa. Bagi yang tidak, maka haram. Hari ini pula hari yang biasa, makanan terasa biasa, minuman juga terasa biasa, maka sesaat lagi semuanya akan menjadi luar biasa. Tidak sekedar makan dan minum, tetapi di sana juga barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala, baik dalam hal ketaatan, pahala, ampunan, dan lain sebagainya. Maka berkaitan dengan perkara yang mulia ini, mudah-mudahan menambah kesemangatan kita di dalam menjalaninya. Karena puasa ini ibadah yang rahasia, yang masing-masing kita merasakan. Apa yang kita rasakan adalah ujian bagi kita. satu ujian yang jikalau kita lulus, maka kita akan menjadi orang-orang yang akan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana mereka para salaf di dalam menghadapi bulan Ramadan dan mengisi, sehingga mereka adalah manusia-manusia yang pantas untuk menjadi panutan kita semua, terkhusus dalam hal ibadah, dalam hal kesemangatan mereka untuk mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita melihat dan membacakan apa yang tersampaikan dari mereka tentang amalan-amalan mereka, ada baiknya kita sedikit melihat sejarah syariat puasa itu sendiri. Di dalam surat Al-Baqarah, yaitu tepatnya pada ayat yang ke-183, yang di sana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perintah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, ini adalah nidaun mahabbah, satu panggilan kecintaan. Dan hanya pula orang-orang beriman yang mampu merasakan kenikmatan puasa. Orang yang tidak beriman, sulit bagi mereka mengatakan bahwasannya puasa itu nikmat. Karena manusia secara umum, kaum muslimin khususnya, berkaitan dengan puasa ini, kadar keimanan mereka akan terlihat. Dan siapa mereka pun akan terlihat. Orang-orang kafir dengan datangnya bulan Ramadan masa bodoh, karena memang mereka kafir. Orang yang beriman dengan kedatangan puasa ini mereka akan sangat bahagia. Kenapa? Karena banyaknya limpahan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak Allah subhanahu wa ta'ala berikan di bulan-bulan yang lain. Adapun orang munafik, maka mereka akan merasa susah. Dikatakan harus seperti orang kafir. Ya, kami ini muslim, tetapi kami tidak mampu pula seperti orang yang beriman. Sehingga mereka menganggap bulan Ramadan adalah bulan yang menghalangi aktivitas mereka. Sehingga senang-senang sedih. Wah, bagaimana ini? Pas Ramadan, shiftnya pagi terus. Sementara istirahat siangnya semuanya pada makan. Sudah terbayang betapa sulitnya masa-masa itu. Ya, tapi tenang, orang yang beriman justru ini ujian. Ya, dinikmati. Orang pengen dapat gaji, itu kerjanya sebulan. Kita mau masuk surga, itu pun juga harus kerja. Dalam tanda kutip, ibadah. Semuanya butuh proses. Tidak semudah itu. Sehingga panggilannya Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan untuk mereka, orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam aifuridho, diwajibkan. Apa puasa bagi kalian? Seperti telah diwajibkan pula puasa ini kepada orang-orang sebelum kalian, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, terlindungi dari azab Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan ampunan dan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, itu di antara arti takwa. Takwa itu engkau menjalankan ibadah, dan ibadah itu kamu jadikan sebagai perisai yang bisa menghalangimu dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Itu arti taqwa. Ittikhadul wiqayah, mengambil satu perisai min azabillah yang datang serangannya dari azab Allah subhanahu wa ta'ala, dan engkau sudah punya perisai. Ayat ini yang tersebut dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-183 menunjukkan dua perkara. Yang pertama, bahwasannya puasa adalah kewajiban-kewajiban atau rukun-rukun Islam, dari rukun-rukun Islam. Yang kedua, menunjukkan bahwasannya puasa adalah satu kewajiban yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Jadi yang memerintahkan kita berpuasa adalah pencipta kita. Dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita dengan satu perintah, melainkan pasti ada kebaikan. Dunia wal akhirah, kebaikan yang engkau dapatkan di dunia ini pastinya, dan kebaikan yang akan engkau dapatkan di akhirat kelak tentunya. Logikanya, kalau seandainya di Karawang ini ada orang yang terkaya nomor satu, kemudian dia nunjuk kita, wahai saudaraku, tolong kamu pergi ke sana, saya akan siapkan untuk kamu hadiah yang tidak pernah kamu sangka-sangka. Tapi di sana pekerjaannya sulit, kamu siap? Pasti siap. Orang kaya ini. Kita gak akan memikirkan apa yang akan kita korbankan. Ya. Kenapa? Yang nyuruh kita orang yang paling kaya di sini. Dan hadiahnya juga iming-imingnya sesuatu yang tidak akan kamu sangka-sangka. Bagusnya. Kita akan berjuang mati-matian. Ya. Nah, lantas bagaimana? Dengan ayat ini, Allah langsung yang memerintahkan puasa kepada kita. Yang tentunya nanti pahalanya tidak tanggung-tanggung. Ya, kalau seandainya semua ibadah pahalanya untukmu, kamu tahu seberapa besarnya, tapi kalau puasa, untukku, kata Allah. Karena masing-masing kita dalam hal berpuasa pun beda-beda. Kita sama-sama manusia, tapi sama-sama menahan lapar, beda juga bentuknya. Ya, dari mulai keluh kesahnya, menampilkannya, waduh saya capek banget saya lagi puasa. Ya, ada yang terlalu ya ekstrim menampakkan lemah. Biar dibilang ini orang yang sedang puasa. Masing-masing di antara kita. Itu kembali kepada masing-masing kita. Sehingga puasa itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang berpuasa pun nanti akan dipanggil dari pintu khusus. Yang pintu itu tidak akan dimasuki oleh selain mereka. Ar-Royan. Seperti apa betul? Seperti apa keindahan jannah dari pintu tersebut? Tidak terbayangkan. Mata tidak pernah melihat keindahannya. Hati tidak pula pernah membersihkan keindahannya. Telinga pula tidak pernah mendengar seperti apa keindahannya. Surga. Maka untuk yang seperti ini, fal yatanafasil mutanafisun, hendaknya orang itu berlomba-lomba. Harus kuat. Bismillah. Kemudian, kalau ditelisik dari asal-muasal pensyariatan puasa, ini ada dua proses. Ya. Melalui dua tahapan. Ini awal-awal, sebelum diturunkannya puasa pada bulan Ramadan. Sebagian para ulama menyatakan puasa yang pertama kali diwajibkan kepada kaum muslimin di awal-awal syariat adalah puasa hari Asyura. Ya, hari Asyura itu hari kapan? Pada tanggal hijriahnya 10 Muharram. Kemudian yang kedua, tahapan yang kedua adalah siam syahri Ramadan, puasa pada bulan Ramadan. Ya. Itu asal muasal atau asal usul tahapan-tahapan puasa yang sampai kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berpindah pada tahapan yang kedua yaitu bulan Ramadan, itu pun terjadi dua marhalah. Karena melihat kondisi kaum muslimin yang tentunya saat itu belum siap, harus menahan makan dan minum, maka dibagi dua marhalah proses juga. Yang pertama adalah ikhtiyariyah, pilihan. Kemudian yang kedua baru ijabiyah, mewajibkan. Dan ini diantara hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala di dalam agama ini. Memberikan latihan-latihan pendidikan-pendidikan kepada umat Islam dari ibadah itu dengan apa proses. Ini juga bisa kita ambil hikmahnya. Tidak langsung wajib bagimu puasa. Atau dalam hal permasalahan pengharaman khamr yang tadinya adalah minuman utama orang-orang Arab sana. Tidak langsung diharamkan mutlak haram, tapi dengan marhalah. Ya, yang pertama diharamkan di siang hari. Ya, atau diharamkan di malam hari. Kemudian setelah terbiasa mereka tidak minum setengah hari, 12 jam, berjalan waktu mereka bisa meninggalkan, rasa kecanduannya bisa terkurangi, kemudian baru diharamkan mutlak. Demikian juga puasa. Ya. Yang pertama adalah ikhtiyariyah, diberikan pilihan di awal-awal waktunya. Ini juga tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Sahihain, Al-Imamul Bukhari wa Muslim, dari hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, dari mulai urutan yang pertama tadi. Dari beliau menceritakan anna yauma Asyura kanat tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah. Dahulu hari Asyura itu biasa orang-orang jahiliyah berpuasa di situ. Hari Asyura. Ini menunjukkan bahwasannya sebelum diutusnya Rasul, orang-orang jahiliyah itu punya kebiasaan. Wa kana Rasulullah alaihi salatu wasalam yasumuhu fil jahiliyah. Dan dulu juga Rasulullah alaihi salatu wasalam berpuasa pada hari itu Asyura pada masa jahiliyah. Falamma qadimal Madinah tasoma wa amara bisiyamihi. Ketika beliau sudah sampai ke Madinah, hijrah ke Madinah, beliau memerintahkan berpuasa di hari Asyura dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa di hari itu. Wadzalika indama ra'al yahuda yasumunahu syukran lillah. Yang demikian tatkala Rasulullah melihat orang Yahudi puasa pada hari ini sebagai bentuk syukur kepada Allah. Ya, orang Yahudi berpuasa pula pada hari Asyura sebagai bentuk syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa taala ala najati Musa wa qaumihi min al-gharqi. Atas apa? Keselamatan. Najati Musa. Keselamatan Nabi Musa dan kaumnya dari tenggelam. Orang Yahudi berpuasa di hari itu sebagai bentuk syukur kepada Allah. Nah, ketika tahu bahwasannya mereka puasa di hari itu karena Yahudi syukur diselamatkan Musa dan kaumnya dari tenggelam, maka Rasul berkata, nahnu ahaku bi Musa minhum. Kalau begitu, kami lebih berhak untuk mempuasai hari ini dari mereka. Kenapa demikian? Karena sejatinya penerus agama Musa, agama Isa adalah Rasulullah alaihi salatu wasallam, bukan mereka. Nah. Itu riwayat yang disebutkan dalam Sahihain. Bahwasannya pertama puasa yang di diperintahkan oleh Nabi kepada sahabatnya ketika beliau tinggal di Madinah adalah Yaum Asyura, tanggal 10 pada bulan Muharram. Diambil dari konteks yang tersebut dalam hadis menunjukkan bahwasanya puasa hari Asyura saat itu hukumnya wajib. Nah, kemudian terhapuslah kewajiban puasa Asyura itu dengan turunnya apa? Anjuran atau hasungan atau perintah untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Sebagaimana pendapat ini dipegang oleh madhab Hanafiyah dan juga Syafi'iyah. Sebagian menyatakan manduban, sebagian menyatakan sunnah mu'akad. Ala kulli hal, yang bisa kita petik dari pelajaran ini, itu puasa yang pertama kali dilakukan oleh siapa? Kaum muslimin. Nah, kemudian berlanjutlah, ya, kaum muslimin pada masa itu satu tahun puasa Asyura. Kemudian pada tahun yang kedua Hijriah, berhitung semenjak Nabi hijrah ke Madinah, ya, tahun kedua dari hijrah fi syahri Sya'ban, pada bulan Sya'ban, lilailatani kholata minhu, ya, pada dua apa namanya malam dari bulan Sya'ban lewat. Wasama Nabi wa alaihi salatu wassalam, setelah itu baru kemudian Nabi alaihi salatu wassalam berpuasa. Jadi, ya, puasa Ramadan itu diturunkan pada tahun kedua hijrah di bulan Sya'ban. Wa Ramadan tis'u sanawatin, dan Ramadan selama 9 tahun. Jadi Rasul menjumpai Ramadan selama 9 tahun. Kama qala Ibnu Mas'ud fi riwayat Abi Dawud wa Tirmidzi. Ungkapan ini disebutkan oleh Ibnu Mas'ud dalam riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Sebagaimana pula diucapkan yang demikian oleh ibunda kaum mukminin Aisyah dalam riwayat Ahmad dengan sanad yang baik. Dan Rasulullah alaihi salatu wasalam disebutkan dalam riwayat itu shoma minha tsamaniyatu ramadhanat. Sebagian menyatakan Rasulullah berpuasa 8 Ramadan, kalau di atas tadi 9. Tis'atan wa ishrina yauma, sebanyak 29 hari. Wa wahidan, dan yang satu harinya talatina yauman, pernah berpuasa selama 30 hari. Ini menunjukkan bahwasannya Ramadan terkadang 29, terkadang pula 30. Disesuaikan dengan ru'yah. Dan tadi disebutkan bahwasanya Ramadan itu punya dua proses. Yang pertama takhir, pilihan silakan berpuasa atau silakan bayar fidyah. Ya, yang mampu berpuasa silakan berpuasa. Yang mampu dan dia banyak rezeki silakan bayar fidyah, tidak usah puasa. Ini proses yang pertama. Kemudian dihapus. Setelah mental mereka siap, terbiasa ibadah, ya, fidyahnya dihapus, kemudian diwajibkan apa? Berpuasa. Yang fidyah diperuntukkan kepada orang-orang yang tidak mampu. Nah, seperti pembagian dalam, ya, bab fikih. Nah, tata cara Ramadan pun dari pertama disyariatkan sampai kepada kita juga pun ada beberapa atau dua proses. ya, tidak seperti yang kita lakukan saat ini ya. Malam bebas makan, siang ditahan. Ya. Jadi cuma mindah pola makan. Yang malamnya kita puasa karena tidur, sekarang dipindah siang. Siang tidur terus, malamnya melek puasa. Malamnya melek makan. Itu kan kita. Pol-polin makannya. Bagaimana tata cara puasa pertama kali? Disebutkan dalam satu hadis. Rawal Bukhari an Anil Barra ibni Azib radhiyallahu taala an, dikeluarkan oleh Al Imam Al Bukhari dari sahabat yang mulia Barra ibni Azib. Qala, beliau berkata, Barra, kan ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dulu sahabat-sahabat Rasul, idza kana ar-rajul shaiman, apabila ada seseorang yang sedang berpuasa, fa hadharal iftar, kemudian datang waktu untuk berbuka, fanama qabla an yuftir, kemudian tertidur sebelum dia buka, lam ya'kul lailatahu, maka tidak boleh makan di malam harinya, wala yaumahu, tidak pula di siang harinya, hatta yumsi, sampai sore esok. Di saat ini kita puasa, nanti malam harus maghrib nanti kita harusnya buka tidur, habis waktu puasanya harus ditahan lagi sampai malam, pagi, siang, sore baru buka lagi. Taib. Wa anna Qaisan ibnu Suramah al Ansari kana sa'iman. Dulu ada sahabat yang bernama Qais ibnu Suramah al Ansari Madani. Beliau dari sahabat Madinah. Puasa. Wa fi riwayatin, disebutkan dalam satu riwayat, kana ya'malu bin nakhil bin nahar. Qais ini pekerja kebun kurma di siang hari, petani. Wa kana sha'iman, dan dia puasa. Falamma hadharal iftar, ketika sudah mulai hadir waktu untuk buka, ata imra'atahu, faqala laha, kemudian dia pun pergi ke rumahnya dan dia berkata kepada istrinya, a indaki ta'am, wahai istriku, apakah kamu sudah menyiapkan makanan? Qalat la, istrinya menjawab, belum. Walakin antalik fa'atlubu lak, tetapi tunggu sesaat, aku akan carikan engkau makanan buka. Baik. Wa kana yaumuhu ya'mal, dan Qais ibnu Suramah seperti biasa siang harinya itu bekerja seperti biasa ke kebun, membersihkan rumput, menggali tanah. Faghalabathu ainahu, tak terasa ya, ketika istrinya pergi cari makanan, nunggu, duduk, terlelap. Ya, karena capek. Duduk nunggu makanan, tidur. Faja'athu imra'atu, kemudian istrinya datang dan melihat keadaan suaminya sudah terlelap. Qalat, kemudian istrinya berkata, khaibatan lak, celaka kamu. Ya, celaka. Yakni ta'assafat li naumihi, merasa prihatin dengan tidurnya suaminya. Kok ya enggak sabar, tahan dulu, jangan tidur. Ya, mau apa kamu sudah tidur sekarang? Enggak boleh makan ya, sampai malam, siang, sorenya baru boleh makan lagi. Celaka sih. Itu yang pertama. Ya enggak boleh makan, enggak boleh mendekati istrinya. Falam antasofan nahara ghusyi alaih, ketika ya lewat lagi semalam kemudian pagi, nah siangnya pingsan Qais ini. Karena enggak makan berapa hari berarti? Sehari semalam tambah setengah hari. Antum kuat? Ya. Baik. Di pingsan si Qais ibn Suramah ini. Fadzukira dzalika lin Nabi alaihi salatu wasallam, kemudian keadaannya disampaikan kepada Rasulullah, ya Rasul, tadi begini dan begitu terjadi pada sahabat Qais bin Suramah, pingsan. Ya, kenapa? Pas saatnya makan tidur. Ya, habis waktu bukanya. Jadi waktu bukanya itu maghrib apa? Masuk boleh dia makan sampai dia tidur. Ya. Kalau sudah tertidur sudah. Tidak boleh lagi makan dan minum. Satu-satu kali saja. Panazalat hadhil ayah, kemudian turunlah. Nah, ini di antara asbabun nuzul ayat. Panazalat hadhil ayah uhillalakum lailatul siyam arrafatu ila nisaikum. Dihalalkan untuk kalian malam hari bulan Ramadan untuk ya rafat, yang mendatangi istri-istri kalian. Fafarihu farhan syadida, dengan turunnya ayat ini para sahabat sungguh sangat gembira. Yang tadinya ditahan, tidak boleh, ya turun ayat yang membolehkan, sangat gembira. Panazalat, kemudian turun juga ayat waqulu washrabu hatta tayatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian sampai tampak untuk kalian benang putih dari benang hitam dari fajar. Tambah gembira sekali. Semalam suntuk boleh makan sampai keluar fajar. Masya Allah, berarti puasa kita itu sudah enak. Ya. Cuma mindah pola makan saja. Yang malam tadinya diganti siang, yang siang diganti malam. Tidak seperti zaman yang pertama. Ya. Makannya cuma sekali, waktu iftar datang makan, sudah selepas tidur enggak boleh. Ya, sampai esok hari lagi. Kemudian diperingan dengan sangat ringan pada masa kita. Apalagi ini bulan apa ini? Mei. Mei, Juni, Juli itu sudah matahari pendek siangnya. Ya, kalau kita lihat biasanya maghrib itu lewat jam 6.15 baru adzan, sekarang jam 6.10 sudah adzan. Ya, duhurnya juga sama, biasanya lewat jam 12 lebih, sekarang sudah apa maju. Kurang 10 sudah adzan. Ini kalau di sini kurang 10 di sini. Maghribnya 17.47. Nah. Ini udah mundur. Jadi tata cara puasa yang sekarang kita alami itu sudah enak. Jadi enggak usah banyak ngeluh. Ya, enggak usah banyak ngeluh. Bismillah. Kalau orang cari ilmu namanya tirakat katanya. Kalau orang tirakat lebih ekstrim lagi, tapi dijalani padahal ilmunya juga enggak dia dapat. Ya, ada yang tirakat makan nasi enggak pakai lauk. Atau makan yang gandul-gandul, makan yang mentah-mentah, mereka jalani puasa. Ilmunya belum tentu dapat, semangat mereka. Kadang kita kalah sama mereka, padahal kita mau dapat surga, tapi kadang kurang semangat puasanya. Capek dikit, tidur. Bangun lagi, sholat duhur, mandi dulu, kuramas, kebiuran, habis sholat, tidur lagi. Nah, sampai asar mandi lagi, sudah gosok gigi biar seger, ya masih nyantai lagi, tiduran, kurang apa enaknya, itu aja masih ngeluhnya minta ampun. Wah, nanti besok masuk si pagi lagi. Nah, kadang kalau si pagi itu duhurnya enggak kuat, kalau si malam ini pas enggak enak kalau mau sahur itu, enggak ada yang enakkan tuh, enggak ada, masuk malam salah, masuk siang juga salah. Ya. Nah, Masya Allah. Padahal sudah dienak-enakkan tata cara puasa kita itu. Baik. Malamnya boleh makan, boleh berkumpul dengan keluarga. Nah, itu di antara proses yang pertama. Baik. Itu di antara apa? Proses para ulama kita dalam menjabarkan asal-usul puasa yang sampai kepada kita. Kemudian ada beberapa kisah dari para salaf, bagaimana mereka di bulan Ramadan ini mengisinya. Yang pertama disebutkan dari Ibnu Abbas, yang namanya salaf itu kan yang terbesit pertama kali kita, pertama kali adalah para sahabat Nabi SAW, baru generasi setelah mereka. Tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka lah para salaf. Kisah ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Beliau menyebutkan, kana Rasulullah alaihi salatu wasalam ajwaduna. Rasulullah itu adalah orang yang paling dermawan. Ya, artinya mutlak. Di luar Ramadan atau dalam bulan Ramadan. Orang yang paling ajwad. Dermawan. Dermawan lawan kata dari bakhil. Wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan. Dan bertambah kedermawanannya itu ketika masuk bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika berjumpa atau ketika Jibril menjumpainya. Di pada masa itu malaikat Jibril turun ke bumi. Dan bahkan sempat dalam wujud yang tidak asli ditampakkan di hadapan para sahabat. Jadi masa-masa yang ketika itu mampu untuk menumbuhkan keimanan semakin kuat. Belum lagi mukjizat-mukjizat Nabi alaihi salatu wasalam. Beda dengan masa-masa kita ini. Masa-masa yang sulit untuk menumbuhkan keimanan. Masa-masa yang sulit untuk mempertahankan keimanan. Semua yang ada, ya, itu adalah media untuk melemahkan iman kita. Sampai keluarga kita. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisul Quran, dan Jibril setiap malamnya menjumpai beliau di bulan Ramadan untuk Al-Quran. Yudaris. Muraja'ah. Fali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min rihil mursalah. Dan Rasulullah alaihi salatu wasallam itu orang yang sangat dermawan. Dan kedermawannya itu melebihi angin yang bertiup. Seperti apa? Intinya ini adalah motivasi bagi kita. Bahwasannya kedermawanan itu dibutuhkan dalam kehidupan kita. Tidak hanya di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan pun harus kita usahakan. Karena yang namanya sifat baik itu tidak dadaan. Butuh proses. Ya, demikian pula sebenarnya apa yang akan kita lakukan di bulan Ramadan itu juga proses apa yang kita lakukan sebelum Ramadan. Ya, kalau kita dibandingkan para salaf dulu, sangat jauh. Ya, mereka itu ketika sudah mulai masuk Sya'ban, semua aktivitas dunianya dihentikan. Aqbal alal ibadah. Apa? Mulai menghadap diri kepada Allah untuk ibadah. Tapi juga perhitungan apa yang akan dia siapkan, apa yang akan dia makan selama sebulan ini, bulan Ramadan. Ya, sehingga apa? Ketika Sya'bannya dia sudah punya kebiasaan-kebiasaan ibadah, masuk Ramadan pun juga apa? Sudah tinggal melanjutkan saja. Tapi kalau sebelumnya kita enggak ada kebiasaan-kebiasaan ibadah, masuk Ramadan pun sulit untuk kita apa berusaha memaksakan diri untuk ibadah. Ya, kalaupun iya paling ya sehari dua hari pertama, wes pokoknya saya mau Quran. Tiga hari seminggu setelah selepasnya pun ya sudah mulai. Apalagi ngelihat manusia biasa-biasa aja, kayaknya ikhwah juga pada saya juga gitu aja lah. Nah, itu kan sampai ikhwah kita pun kadang melemahkan iman kita. Itu ngobrol dari tadi sudah kan apa pas baca Quran sebenarnya ngobrol capek kita baca Qurannya, enaknya ngobrol. Ya, karena yang namanya ibadah itu berat. Kalau sendirian. Berat. Lingkungannya juga harus mendukung. Ini Rasulullah alaihi salatu wasallam. Jadi sifat ajwadnya tidak hanya pada bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan pun sudah punya kebiasaan. Jadi sebenarnya pembiasaan untuk ibadah ini tentunya di luar-luar Ramadan pun kita juga sedikit banyaknya punya kebiasaan. Sehingga masuk Ramadan tidak kaget. Tidak kagetan. Hadis ini dikomentari oleh Al-Imamu Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Kata beliau, wa fi hadis Ibni Abbas, tersebut dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala an, kata beliau, annal mudarasata bainahu wa baina Jibril, mudarasah antara beliau Rasulullah dengan Jibril, kana lailan, itu terjadi di malam hari di bulan Ramadan. Mudarasah itu bisa tasmi, antum baca, temannya suruh dengar, atau nanti gantian temannya baca, kita yang dengar. Untuk memastikan bacaan kita itu betul, untuk memastikan bacaan hafalan kita itu juga bagus, dan juga lebih menumbuhkan semangat. Ya, kalau model baca Quran dengan seperti itu lebih menumbuhkan semangat. Kalau sendirian biasanya cepat ngantuk. Apalagi disandingkan HP di situ bunyi terus, tarikannya kalah. Ya, kalau antum mampu selama bulan Ramadan semuanya off. Ya, kecuali SMS dan panggilan. Ya. WA, Instagram, semuanya off dulu selama sebulan. Kalau kuat. Wah, ini bisnis susah tuh, berarti gak kuat ya sudah lanjut. Berat kalau kita ini. Ramadan itu hasilnya malah justru malah berlipat ganda. Ya, order-order tuh semakin memuncak di bulan Ramadan. Ya pakaian, ya kurma, ya apa saja. Ya sirwal. Nah, kalau suruh off, rezekinya mandek, Ustaz. Ya, beda dengan zaman dulu. Oh ya, Sa'ban off sampai selesai Ramadan. Kalau kita Sa'ban baru buka dadakan. Belanja besar-besaran. Iya kan? Nah, boleh apa enggak boleh? Ya boleh-boleh saja, bukan berarti enggak boleh. Cuma perbandingan aja itu bedanya kita dengan mereka. Mereka sebelum Sa'ban sudah persiapan, kalau kita ya Sa'ban malah persiapannya beda, tanda kutip. Mereka persiapan, kita juga persiapan. Kalau mereka persiapan tutup tokonya, kita buka toko. Nah. Kata beliau, terjadinya mudarasah Al-Quran antara beliau dengan Jibril itu di malam hari. Yadullu ala istihbabil ikthar minat tilawah di Ramadan lailan. Ini adanya petunjuk, dicintai memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu di malam hari. Di siang hari berat ya, sudah lapar, pusing. Fa innal lail tanqati'u fihi syawaghil. Kenapa di malam hari itu sudah terputus kesibukan-kesibukan? Kesibukan badan, kesibukan hati. Wa tajtami'u fihi al-himam. berkumpul di situ beberapa kesemangatan. Wa yatawatta'u fihi al-qalbu wal lisan, dan bisa tawatu, bersatu antara hati dengan lisan. Ala tadabbur, untuk tadabbur. Suasananya pun beda, hening. Lebih enak. Ya, jadi kalau yang kerja disiasati ya, untuk Ramadan ini dibagi betul-betul waktunya dengan baik. Di malam hari ya dipergunakan sebaik mungkin untuk baca Quran. Ya, ketika terhentinya kesibukan-kesibukan, biasanya hati dan lisan itu bersatu. Ya, sehingga bisa untuk tadabbur. Demikian pula dari sisi penghayatan lebih masuk, dan dari sisi ucapan pun lebih jelas. Kama qala ta'ala inna nashi'atal lail hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qilan. Sesungguhnya malam hari itu lebih mampu untuk bisa ya khusyuk, dan lebih mampu untuk aqwam, lempeng lisannya. Yang pertama, keadaan para salaf kita dengan Al-Quran. Kebiasaan ini datang dari Nabi alaihi salatu wasalam di bulan Ramadan. Yutilul qira'ata fi qiyami Ramadan bilail akthar min ghairihi. Kebiasaan beliau itu jika jadi imam di bulan Ramadan, bacaan Al-Qur'annya lebih dipanjangkan dibanding bulan-bulan yang lain. Jadi kalau sholat tarawih itu bukan cepat-cepetan, bilang amin. Dihayati khusyuk betul. Kenapa dikatakan sholat tarawih itu? Karena sholatnya itu santai. Rawaha itu santai. Tarawih itu yang santai. Dalam sisi bahasa, transkrip bahasanya, tarawih itu sesuatu yang santai. Bukan sesuatu yang sifatnya cepat. Ya, jadi sholat tarawih itu sholat yang santai, tenang. Bukan sholat yang cepat. Maka dikatakan rawaha yurawihu tarawihan rawaha, itu sifatnya santai. Ya, sehingga kalau mau sholat tarawih pun juga kita persiapannya yang betul, baik. Ya. Persiapan fisiknya, persiapan kesibukan-kesibukan sudah selesai. Jangan masuk sholat tarawih masih punya tinggalan kerjaan. Tidak tenang nanti. Sholatnya pun tidak bisa nyantai. Ya. Bukan cepet-cepetan. Waqad sallama Hudzaifah lailatan fi Ramadan. Pernah Hudzaifah sholat bersama beliau pada bulan Ramadan. Qala Hudzaifah berkata, faqara'a bil baqarah. Beliau pernah membaca surat Al-Baqarah penuh. Tsumma An-Nisa, kemudian disambung dengan An-Nisa penuh. Tsumma Ali Imran. Kemudian lewat lagi baca Ali Imran. Berapa ayat berarti? Berapa surat? 1, 2, 3. Ini semua surat panjang. Kalau dibaca mungkin 1 jam penuh, itu pun kalau tartil. Ya. Hafalannya bagus. Masyaallah. La yamurru bi ayatin takhwif, tidaklah di situ melewati ayat-ayat yang sifatnya ada penakutan, sesuatu yang sifatnya ancaman neraka, illa waqaf, kecuali beliau berhenti sejenak, wasa'al, dan berdoa, meminta. Dalam satu riwayat, tidaklah beliau melewati ayat-ayat nikmat surga, melainkan beliau memintanya. Jadi betul-betul ada penghayatan. Ya. Jadi kita ketika melewati ayat-ayat nikmat, dihayati. Berhenti sejenak, meminta surga. ketika melewati ayat-ayat yang sifatnya azab, neraka, berhenti meminta perlindungan. Artinya berarti apa bacaannya? Dihayati kan? Ya. Tartil. Bukan dengan apa? Kecepatan yang di atas rata-rata. Sudah ada. Fama sholla rak'atain hatta ja'ahu Bilal fa'adina bisholah. Maka tidaklah beliau sholat dua rakaat sampai Bilal datang untuk azan, sholat subuh. Sesaat hampir. Artinya beliau semalam suntuk sholat. Sholat dua rakaat satu jam, istirahat dulu. Ngopi dulu. Santai dulu. Naik lagi, sholat satu jam. Salam, santai dulu. Minum dulu, mau makan silakan makan dulu. Kayak gitu. Santai jadi sholatnya itu. Ubar. Ya. Artinya, jadi kok ada yang buru. Mau ngapain sih? Ya, bukan sholat tarawih namanya. Bukan sholat yang santai namanya. Bukan tarawih. Santai, tenang. Jadi betul-betul dihayati dengan baik. Kecuali kalau kita punya urusan, masing-masing punya urusan, ya sholat sekedarnya yang bagus, tegakkan rukun-rukunnya, kemudian salam. Dan lebih baik tetap sholat bersama imam di masjidnya masing-masing. Walaupun 23 rakaat boleh. Walaupun yang afdol 11 rakaat. Kalau misalkan memang antum sholat di situ, sholatnya masjidnya al-sunnah, 11 rakaat baik, bagus. Tapi kalau antum tinggal di satu tempat, sholatnya 23 rakaat, silakan sholat bersama imam daripada sholat sendiri. Kenapa sholat bersama imam sampai selesai, pahalanya berapa? Selama semalam suntuk. Jangan 11 kemudian pulang selesaikan sama dia. Sampai witir. Ya, tidak apa-apa. Nah, ini juga yang difatwakan oleh Syekh bin Baz. Jadi kalau kita sudah bermakmum dengan imam yang sholatnya 23, maka sholat sampai selesai dengannya. Ya, kecuali kalau sholatnya tadi, ya, seperti kilat, rukunnya sampai tidak jelas, baru gini sudah, sami Allah, baru gini sudah, Allahu Akbar, baru sujud, ngomong-ngomong sudah, Allahu Akbar, ya, Al-Fatihah belum selesai, sudah ruku, berarti kan enggak tegak rukunnya, jangan sholat, enggak sah sholatnya. Kenapa? Rukun sholat apa? Tumak ninah. Enggak ada tumak ninah, enggak sah. Cari yang lain. Masjid yang lain. Enggak ketemu juga, jauh, ya sholat sendiri. Itu alternatifnya. Wallahu ta'ala alam shawab, karena sudah masuk. Ini belum, baru masuk Muqaddimah, tapi qadarullah. Tadi macet sih. Sekarang macet, di sini juga macet. Jadi qadarullah, masyaAllah. Barakallahu fiik, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk bisa menyelesaikan puasa Ramadan dan umur kita Allah berikan keberkahan di dalamnya. Wabillahi taufik, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu barakallahu fiik.